Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Silakan tarik kursi Anda, duduk santai bersama kami di sini dan ya, siapkan kopi Anda karena hari ini kita akan membongkar sebuah materi yang lumayan bikin merinding. Betul banget, bikin merinding para profesional di dunia teknologi. Kita akan membedah sebuah dokumen tajam dari bab 51. Topiknya adalah strategi mengelola utang teknis atau technical debt. Ya, dan misi kita di diskusi hari ini sangat jelas ya. Kita mau mengubah total cara Anda, para pendengar, memandang apa yang selama ini sering dicap sebagai kode yang berantakan. Nah, itu dia. Karena utang teknis ini sebenarnya bukan noda moral. Ini bukan dosa besar para engineer yang malas. Sama sekali tidak. Utang teknis ini, kalau kita pahami dengan benar, sebenarnya adalah instrumen keuangan yang sah. Tepat. Ini pergeseran paradigma yang esensial. Selama ini kan industri punya kecenderungan untuk melihat tumpukan kode yang rumit itu sebagai tanda kegagalan tim. Padahal, kalau kita bedah anatominya, utang teknis itu murni sebuah alat. Alat yang kayak pisau bermata dua. Bisa dipakai untuk melesat cepat ya? Betul. Bisa buat menguasai pasar dengan cepat. Tapi di sisi lain, kalau dibiarkan tanpa manajemen yang jelas. Jadi beban mematikan. Sangat mematikan. Bisa menenggelamkan seluruh perusahaan secara perlahan. Mari kita bedah ini. Saya ingin Anda yang sedang mendengarkan ini mencoba membayangkan sebuah cerita. Mari kita sebut perusahaan fiktif ini TechFlow. TechFlow ini lagi di puncak kejayaan, tumbuh pesat, ekspansi, punya tim engineering raksasa yang solid, sekitar 150 orang. Wow, 150 orang itu besar. Kode bersih, rajin refactoring, ulasan kodenya super ketat, pokoknya clean code ini sudah kayak agama buat mereka. Tapi, tiba-tiba ada keanehan. Kecepatan rilisnya melambat. Melambat drastis. Dulu, satu fitur sederhana bisa rilis dalam hitungan hari. Sekarang butuh sebulan penuh. Parahnya lagi, insiden sistem mati justru meningkat. Engineer senior mulai saling tunjuk, bilang, wah saya nggak berani sentuh modul pembayaran, kodenya rapuh. Padahal mereka rajin bersih-bersih kode. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang menarik di sini adalah ironinya ya. Dan sejujurnya ini pola klasik. Organisasi yang terlalu terobsesi sama kebersihan kode di permukaan, mereka sering buta sama akar masalah di bawahnya. Ibaratnya gini, Anda punya rumah, tiap hari Anda sibuk mengepel lantai, ngelap debu. Merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur, tapi Anda mengabaikan fakta kalau fondasi rumah itu perlahan retak dan atapnya bocor lebat. Mengepel lantai nggak ada gunanya kalau rumahnya mau rubuh. Paham, paham. Jadi utang teknis itu bukan sekedar kode yang kelihatan jelek. Ini tentang dampak kumulatif dari keputusan arsitektur di masa lalu terhadap kecepatan berinovasi di masa depan. Berarti ini soal sejarah keputusan, kan? Kalau kita tarik mundur ke tahun 1992, Ward Cunningham, pencipta istilah ini, dia pakai analogi yang elegan. Membangun software itu ibarat meminjam uang dari bank. Anda pinjam uang untuk bergerak lebih cepat sekarang, tapi uang itu harus dikembalikan. Plus bunganya. Plus bunganya, betul. Konsep ini sederhana banget. Tapi saking sederhananya, orang jadi menyamaratakan semua masalah teknis sebagai utang. Itu penyederhanaan yang berlebihan. Materi kita membedah bahwa utang teknis itu fenomena berlapis. Spesifiknya, ada 5 lapisan. Dan memahami Anda ada di lapisan mana, itu kunci solusinya. Mari kita mulai dari yang paling terlihat. Lapisan pertama itu utang desain atau design debt. Oh, kalau bicara utang desain, saya ingat satu contoh ekstrim di dokumen ini. Coba Anda bayangkan sebuah fungsi bernama process order. Terdengar simpel kan? Tapi fungsi ini panjangnya minta ampun, 3.000 baris kode. 3.000 baris di satu fungsi? Iya. Di dalam satu blok raksasa itu, ada validasi keranjang, kalkulasi pajak, diskon, gerbang pembayaran, sampai kirim email notifikasi. Semuanya jadi satu bola benang kusut. Saat tim bisnis minta tambah opsi dompet digital baru, engineer butuh 2 minggu. Cuma buat tambah satu opsi? Cuma buat itu. Karena mereka takut logika kalkulasi pajak di baris 1.500 ikut hancur. Itu definisi mimpi buruk operasional. Dan sayangnya, itu baru lapisan terluar. Di bawah utang desain, ada lapisan kedua yang jauh lebih mengikat, utang arsitektur. Ini yang levelnya struktural ya? Betul. Keputusan masa lalu yang membatasi pilihan bisnis di masa depan. Contohnya, Mari kita lihat startup e-commerce. Hari pertama berdiri, mereka pilih database MongoDB. Kenapa? Biar cepat rilis. Saat itu masuk akal. Tapi setahun kemudian, mereka mau bikin fitur dompet digital sendiri. Tiba-tiba, arsitekturnya jadi tembok penghalang. Karena dompet digital butuh keamanan transaksi tingkat tinggi. Ya, butuh transaksi ACID. Jaminan mutlak kalau uang dipotong dari akun A, pasti masuk ke akun B tanpa ada data hilang di jalan. MongoDB dengan setup awal mereka nggak ideal untuk itu. Mereka terjebak. Tunggu, kalau sudah begitu, kenapa nggak tinggal pindahin aja datanya ke PostgreSQL? Memindahkan fondasi database dari sistem yang lagi jalan itu nggak gampang. Teks ini mengestimasikan butuh waktu sekitar 6 bulan engineering penuh, tanpa merilis fitur baru sama sekali. Wow, 6 bulan tanpa inovasi itu bisa membunuh startup. Kompetitor udah kemana-mana. Mahal sekali. Sangat mahal. Lalu kita turun ke lapisan ketiga, utang infrastruktur. Fondasi tempat aplikasinya bernapas. Materi ini kasih analogi server Snowflake atau kepingan salju. Tiap server itu unik, dikonfigurasi manual sama manusia. Kalau Anda berani sentuh, dia akan meleleh, rusak. Dan kalau servernya mati, nggak ada skrip otomatis buat ngebangun ulang? Atau contoh lain, bayangkan perusahaan yang bangga punya 50 microservices canggih, tapi tiap ada layanan baru, load balancernya harus diupdate manual dengan ngetik IP address. Itu rapuh dan melelahkan. Yang membawa kita ke lapisan keempat. Ini yang paling sering diremehkan pemimpin bisnis, utang pengetahuan. Ah, bus factor. Iya, bus factor yang rendah. Ini nggak ada di dalam server. Ini bersarang di kepala manusia. Coba Anda pikirkan, sistem rekonsiliasi pembayaran miliaran rupiah cuma dipahami utuh oleh dua orang engineer senior dari hari pertama. Biar saya tebak, kalau besok dua orang ini mendadak resign atau amit-amit tertabrak bus sesuai istilahnya, perusahaan lumpuh total. Lumpuh? Tim yang sisa bakal menatap ribuan baris kode, itu kayak baca bahasa alien. Butuh minimal 3 bulan cuma buat paham cara kerjanya. Dan selama masa kebutaan itu, insiden fatal salah hitung uang pasti terjadi. Ngeri juga ya. Dan akhirnya lapisan kelima, mungkin yang paling sulit diperbaiki, utang organisasi. Ini terjadi saat struktur tim di kantor nggak selaras sama arsitektur sistemnya. Silo? Department dipisah kaku. Ada tim front-end, back-end, database, QA. Buat rilis satu tombol beli sekarang, 4 departemen ini harus kerja bareng. Ujung-ujungnya birokrasi, nunggu jadwal meeting, politik kantor, fitur yang kodenya selesai sehari, baru rilis sebulan kemudian. Sintesis utamanya dari 5 lapisan ini adalah utang di satu lapisan akan selalu memperparah lapisan lain. Makanya TechFlow tadi gagal total. Mereka ngepel lantai utang desain terus-terusan. Tapi utang pengetahuannya nggak dibayar. Engineer tetap nggak ngerti alur bisnisnya. Mereka tetap takut nyentuh kode. Jadi kalau metrik kegagalan ini menyala, kita harus mulai ngomongin solusi. Jadi apa inti dari semua ini? Mari kita bawa obrolan ini ke bahasa finansial yang dimengerti direksi Anda. Di ekonomi utang teknis, ada 2 komponen inti. Pokok dan bunga. Pokok atau principal itu upaya real buat memperbaiki masalah ke akarnya. Proyek migrasi database 6 bulan tadi, nah itu pokok utangnya. Lalu bunganya? Bunga atau interest itu pajak harian. Pajak yang terus Anda bayar karena menunda bayaran pokoknya. Pajak harian di dunia nyata itu bentuknya seperti apa? Waktu ekstra 3 minggu tiap mau tambah fitur. Atau server mati jam 2 pagi. Tim harus login, kurang tidur. Waktu berbulan-bulan buat ngajarin karyawan baru. Itu semua bunga yang menggerus laba tanpa masuk ke laporan keuangan. Dan yang paling menakutkan itu bunga majemuk, lingkaran setan. Coba bayangkan alur ini. Arsitektur udah buruk, rilis fitur melambat. Karena lambat dan ditekan deadline, engineer panik. Mereka nulis kode asal-asalan biar jalan aja. Utang baru tercipta. Boom. Utang baru tercipta, bug naik. Komplain pelanggan meledak. Engineer kelelahan madamkan api tiap hari, makin takut refactoring. Sistem melambat lagi. Begitu terus sampai perusahaannya mati. Skrip terburuk memang begitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, meminjam utang teknis itu nggak selalu jahat. Ada sisi baiknya yang kita sebut leverage atau daya ungkit. Seperti pabrik yang pinjam uang ke bank buat beli mesin. Tepat. Mereka nggak bodoh. Kapasitas produksinya naik 3 kali lipat. Di software, startup bisa sengaja ngambil utang desain. Kodenya jelek nggak apa-apa. Yang penting MVP rilis 2 minggu buat ngetes pasar. Kalau pasar suka, mereka dapat pendanaan. Baru deh utangnya dibayar, kodenya ditulis ulang. Bedanya ada pada kesadaran. Berarti nggak bisa dipukul rata. Ada spektrumnya. Pertama, utang strategis, diambil sadar, didokumentasikan, ada jadwal bayar. Kedua, utang aksidental karena nggak tahu atau males. Nah, yang ketiga ini, utang yang membusuk atau decaying debt. Awalnya strategis, tapi karena euforia peluncuran, dilupakan. Nggak pernah dibayar sampai bunganya mencekik inovasi. Pertanyaannya sekarang, gimana kita tahu utang yang membusuk ini bersarang di mana? Industri kita kan suka banget pakai tool statis kayak SonarQube buat mindai kode dan ngasih skor kompleksitas. Tapi hati-hati, itu cuma proksi di permukaan. Sinyal terpenting justru dari operasional lapangan dan manusianya. Sebentar, bukannya tools kayak SonarQube itu justru dibikin biar kita objektif, biar nggak usah nebak-nebak perasaan engineer? Kenapa sinyal manusia lebih akurat? Karena tool statis nggak ngerti konteks bisnis. Alat bisa bilang kodenya rumit. Tapi kalau kode itu jalan sempurna dan nggak pernah disentuh dalam 5 tahun terakhir, ya itu bukan masalah. Oh, masuk akal. Sinyal manusia ngasih kita konteks urgensi. Kalau engineer senior Anda menghela napas dan bilang, saya takut menyentuh kode itu alarm bahaya. Itu perpaduan utang pengetahuan dan utang desain yang udah kronis. Selain jeritan manusia, dokumen ini menyoroti metrik operasional, CFR dan MTTR. CFR itu Change Failure Rate, persentase kegagalan tiap kali kode baru dirilis. MTTR itu Mean Time to Recovery, berapa lama waktu buat ngidupin sistem yang mati. Kalau MTTR dari 10 menit jadi 3 jam, sistem Anda kusut. Terus, apakah tim Anda punya budaya firefighting? Kerjanya cuma memadamkan api insiden, bukan bikin inovasi. Makanya kita butuh proxy metrics buat mengukur hantu ini. Salah satu favorit saya itu time to context. Berapa lama engineer baru butuh waktu buat bedah kode sampai dia berani ngubah satu baris fungsionalitas. Kalau berminggu-minggu, utangnya masif. Anda juga bisa pakai survei friksi developer. Tapi saya harus kasih peringatan keras di sini. Peringatan apa? Jangan biarkan tim mengakali metrics demi laporan yang bagus ke manajemen. Ada kasus di mana manajemen nekan tim buat nurunin skor kompleksitas kode. Terus apa yang dilakukan tim? Mereka mecah satu fungsi panjang yang sebenarnya mudah dibaca, dipecah buta jadi 30 fungsi kecil yang terpencar di banyak file dan saling panggil. Skor dari alat turun drastis, manajemen tepuk tangan. Tapi di dunia nyata, lacak alurnya jadi mustahil, sistemnya hancur. Berarti metrik itu sinyal bahaya, bukan KPI akhir. Nah, kalau metrik udah merah semua, utangnya banyak, bagian ini yang sangat menarik. Gimana kita memprioritaskannya seperti manajer portofolio investasi? Kita pakai matriks keputusan. Dampak bisnis versus biaya pembayaran. Kita kategorikan utangnya. Bunga tinggi, bunga rendah, dorman untuk sistem lawas yang stabil, dan strategis. Kalau ada masalah yang dampaknya tinggi, tapi biaya perbaikannya murah, itu quick wins kan? Nambah indeks di database, cuma butuh sejam, tapi pencarian melesat 10 kali lipat. Nggak usah izin direksi, langsung kerjakan. Tapi kalau dampaknya tinggi dan biayanya mahal, itu proyek besar. Butuh alokasi berbulan-bulan. Dan ini rahasianya. Terkadang, membiarkan utang membusuk, itu keputusan cerdas. Tahu kapan tidak membayar utang itu krusial. Kapan kita membiarkannya? Kalau sistemnya bakal dipensiunkan 3 bulan lagi, atau itu cuma fitur eksperimen pasar yang belum tentu laku, buat apa ngabisin waktu merapikan kode yang bakal dibuang? Penghematan energinya masif. Menghemat energi banget. Nah, kita udah bahas lapisannya, gejalanya, tapi akar masalahnya itu mengejutkan. Utang teknis ini hampir selalu masalah organisasional, bukan teknis. Betul. Fenomena budaya feature factory. Terus-terusan rilis fitur tanpa jeda buat perbaikan. Dan insentifnya salah. Siapa yang dipromosikan akhir tahun? Pasti yang potong pita rilis fitur baru. Engineer yang lembur jaga server biar nggak mati, diabaikan. Mari kita lihat kerusakan budaya ini lewat studi kasus Payfast. Anda adalah direktur Payfast. Sistem utamanya, Legacy Pay, udah 10 tahun. Umur yang sangat tua untuk sistem pembayaran. Sangat tua. CFR-nya 30%. 1 dari 3 rilis pasti bikin sistem rusak. MTTR-nya 4 jam. Aplikasi pembayaran mati 4 jam. Di intinya, ada fungsi 5.000 baris tanpa dokumentasi. Cuma Rina dan Budi yang berani nyentuh. Dan mereka berdua mau resign karena burnout. Opsi manajemen PayFast ada 3. Pertama, refactor besar. Bedah kode di tempat. Risikonya, sistem bisa patah. Butuh 6 bulan tanpa rilis fitur baru. Opsi kedua, impian para engineer. Rewrite dari nol. Bikin sistem serba baru, modern. Terdengar revolusioner. Di atas kertas. Realitanya, rewrite itu kuburan perusahaan. Butuh 12-18 bulan, biaya selangit. Dan selama itu, Anda harus tetap ngidupin legacy pay. Uangnya keburu habis duluan. Kalau refactor membunuh roadmap, dan rewrite terlalu berisiko, apa dong opsi ketiganya? Strategi strangler fig. Kayak pohon ara pencekik di hutan. Dia nggak nebang pohon inangnya. Dia tumbuh merambat dari bawah, memeluk pohon tua, nyerap nutrisinya pelan-pelan, sampai pohon inangnya mati, dan pohon ara baru berdiri kokoh. Mencekik kode lamanya. Prakteknya di PayFest gimana? Tim bikin satu layanan mikroservis kecil, mandiri, khusus buat top-up saldo. Mereka pasang rute pengalihan. Tiap ada top-up, permintaannya diam-diam masuk ke sistem baru. Transaksi lain tetap di sistem lama. Rina dan Budi nggak perlu disentuh kodenya. Brilian. Hasilnya di dokumen ini luar biasa. 3 bulan dompet digital top up udah live aman. Bulan ke-9, 70% volume pindah. Bulan ke-12, legacy payer resmi dipensiunkan, server dimatikan. Rina dan Budi akhirnya bisa liburan. Eksekusinya mulus, karena nggak barbar. Tapi buat pendengar yang mau bertindak, Anda butuh taktik garis depan. Dokumen merekomendasikan aturan kapasitas 20%. Tiap sprint, 20% waktu didedikasikan mutlak buat bayar utang. Tapi manajemen pasti tanya, buat apa kita bakar gaji 20% buat sesuatu yang nggak ngasilin uang langsung? Kalau dilihat mingguan, iya kelihatan rugi. Tapi dalam setahun, menghabiskan 20% buat bersihin jalan hari ini bikin Anda bisa ngebut 80% sisanya di jalan tol. Kalau nggak, Anda akan ngehabisin 60% waktu cuma buat madamkan api server down. Logis banget. Ada juga Boy Scout Rule, tinggalkan kode sedikit lebih bersih dari saat ditemukan. Ganti nama variabel yang bingungin, pecah fungsi panjar, lalu depth sprints kuartalan, dan dokumentasikan lewat ADR, Architecture Decision Records, biar sejarah keputusannya tercatat. Tapi semua taktik itu bakal mati seketika kalau budaya perusahaannya suka cari kambing hitam. Kita butuh keamanan psikologis, budaya blameless. Kalau database kehapus, jangan teriak, siapa engineer bodoh yang lakuin ini? Ubah pertanyaannya. Ya, apa dalam proses kita yang memungkinkan manusia biasa bikin kesalahan ini? Dan sistem meloloskannya? Sepakat. Dan ini senjata terakhir buat engineer yang dengerin ini. Belajar bahasa bisnis. Jangan lapor ke bos soal kompleksitas siklomatis. Mereka nggak peduli. Sama sekali nggak peduli. Mereka peduli waktu rilis, risiko, dan biaya. Bilang gini, Pak, fitur ini dulu butuh 1 minggu. Sekarang 3 minggu karena utang numpuk. Kita butuh investasi 1 bulan buat perbaikan. Kalau enggak, roadmap kuartal depan gagal. Transparansi pakai bahasa mereka. Kesimpulannya, organisasi matang enggak ngejar ilusi nol utang. Mereka jadi organisasi yang debt literate atau melek utang. Utang teknis yang dikelola cerdas itu mesin inovasi. Yang disembunyikan itu rem tangan yang bakal melumpuhkan masa depan. Dan ini relevan untuk Anda. Mau Anda engineer, manager produk, atau eksekutif. Setiap baris kode yang disepakati hari ini berpotensi jadi pajak harian di masa depan. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau utang teknis ini instrumen finansial yang nguras uang dan tenaga, dan mengerus profit dari dalam, apakah suatu saat nanti kerugian dari kode berantakan ini bakal diwajibkan masuk ke neraca keuangan resmi perusahaan? Coba bayangkan betapa paniknya investor melihat biaya asli dari budaya feature factory yang selama ini diagungkan. Itu bakal jadi hari kiamat buat banyak startup, tapi mungkin itu satu-satunya cara supaya industri ini serius soal kualitas software. Setuju. Bila itu jadi bahan renungan Anda minggu ini, terima kasih sudah duduk bersama kami membedah anatomi dari masalah paling tidak kasat mata ini di sesi eksplorasi mendalam kita. Terus gali wawasan baru, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran berikutnya.